بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi resep promil untuk pagi dan malam hari. Sebenarnya di video kajian Dr. Zaidul Akbar sudah ada, tapi dari komen-komen yang ada di video, saya lihat kayaknya teman-teman banyak yang masih bingung untuk membuatnya. Nah, sekarang saya buat tutorialnya sekaligus untuk pagi dan malam hari. Kita buat untuk minuman promil pagi hari dulu ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kunyit 1 jari, jeruk nipis, sereh, air sebanyak 1 gelas, dan madu. Jangan stop videonya ya, karena kita akan membuat ramuan promil untuk malam hari.